Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fiddin azani Allah iyyakum, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dengannya semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melanggengkan dan menambah nikmatnya kepada kita. Karena Allah Ta'ala menjanjikan la'in syakartum lazidannakum wa la'in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambah untuk kalian nikmatku. Namun kalau kalian kufur, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Di antara nikmat yang sangat besar yang mesti kita syukuri adalah nikmat ilmu. Dan dimudahkan, diberikan hidayah dan taufik untuk terus kita bisa menambah ilmu, mengkaji ilmu. Sehingga dengan kita mensyukurinya, semoga Allah Ta'ala tambah nikmat berupa ilmu, senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adanya rasa cinta kita kepada ilmu, cinta kita kepada majelis ilm, dan bahkan cintanya kita kepada para ulama, para waris, para nabi yang membawa ilmu, yang menjelaskan ilmu, yang kalau sekiranya tidak melalui para ulama, tentu kita tidak bisa belajar agama. Tentu kita tidak akan ngerti tentang agama. Maka al-ulama warasatul anbiya. Sebagaimana keberadaan para nabi, diutusnya nabi dan rasul itu adalah nikmat terbesar bagi umat ini, maka penerus para nabi yakni para ulama pun mereka adalah menjadi nikmat yang besar bagi umat ini. Dan orang-orang yang mencintai ulama, nah, bermajlis dengan majlis ulama, membaca kitab peninggalan para ulama yang isinya syarat dengan ilmu, adalah orang-orang yang kemudian mendapatkan nikmat ilmu, dan itu adalah termasuk sebesar-besar nikmat yang Allah Ta'ala perintahkan bagi orang yang diberikan ilmu, kemudahan untuk menambah untuk ilmu, untuk senang dan gembira. Kul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan keutamanya Allah dan rahmatnya Allah, maka dengan itu hendaknya kalian senang, karena itu adalah lebih baik dari apa yang dikumpulkan oleh manusia dari harta benda. Para ulama menjelaskan kul bifadlillah wa birahmatih, bifadlillah yaitu dengan iman, wa rahmatih dan rahmatnya Allah Al-Quran. Ada yang sebaliknya, katakanlah dengan sebab nikmat Al-Quran dan nikmat iman, ketika terkumpul dua ini, setelah seorang diberi hidayah berupa iman, kemudian diberi hidayah oleh Allah untuk bisa mengkaji Al-Quran, mengerti tentang bimbingan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah tentunya, maka fa bidzalika falyafrahu, dengan itu hendaknya mereka senang. karena dengan itu lebih baik dari apa yang dikumpulkan oleh manusia berupa harta dan benda. Ikhwani fiddin azani Allah iyyakum. Dan dengan sebab bimbingan ilmu, maka Allah Ta'ala mudahkan bagi seorang untuk beramal, beribadah. Karena amal ibadah tidak mungkin bisa terrealisir kecuali harus dengan bimbingan ilmu. Yang dengan dua inilah seseorang akan mendapatkan sa'adah wa najah, kebahagiaan dan keselamatan. Fidaroin, di dua negeri, dunia maupun akhirat. Dan itulah yang Allah Ta'ala perintahkan kita untuk senantiasa kita baca dalam sholat kita, yaitu membaca surah Al-Fatihah. Doa kita adalah ihdinas siratal mustaqim. Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ketika menjelaskan ihdinas siratal mustaqim, yaitu ihdina ila as-sirat wahdina fis-sirat, tunjukilah kami kepada jalan dan tunjukilah kami di jalan atau di atas jalan. Artinya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah untuk tetap Islam, itu ihdina ila sirat. Yang kedua, ihdina fis sirat, adalah untuk bisa ngerti rincian Islam dan mengamalkannya. Kata beliau, wal hidayah fis sirat tasmul hidayah li jami'i tafasil diniyah ilman wa amalan. Minta petunjuk kepada Allah untuk berada di jalan yang lurus, itu artinya adalah hidayah, mencakup hidayah seluruh rincian-rincian agama ini, bimbingan agama ini, syariat agama ini, ilman wa amalan, baik secara ilmu maupun secara amalan. Sehingga ketika seseorang mendapatkan nikmat berupa ilmu, dan kedua mendapatkan nikmat mengamalkan ilmu, inilah alamat. Alamatun najah wa sa'adah. Tandanya dia selamat dan bahagia di sini. Karena saat itu dia dimudahkan untuk terkabulnya doa ihdinas siratal mustaqim. Maka orang kalau gak sampai cinta ilmu, gak sampai menambah, mengkaji, mendalami ilmu, dia ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim setiap hari membacanya, ya gak berarti gak terkabul. Jangan-jangan dia membaca ihdinas siratal mustaqim gak ngerti kalau dirinya meminta petunjuk pada jalan yang lurus. Nah, kenapa? Karena kenyataannya dia enggak ngaji ilmu, enggak mempelajari ilmu, enggak ngamalkan ilmu. Enggak ngerti tentang ahkam syariah, hukum-hukum syariah. Berkaitan dengan amaliyahnya dia, keseharian dia, aktivitas dia, kegiatan dia, enggak ngerti. Nah, ikhwani fillah jazani Allahu iyyakum. Karena ihdina di situ, saya memohon kepada Allah, engkau petunjuk, tunjukilah kami, bimbinglah kami. Nah, kepada jalan yang lurus artinya adalah diantaranya ma'rifatul huda, ma'rifatul haq, ngerti tentang petunjuk. Nah, petunjuk aja gak ngerti. Petunjuk kebenaran gak ngerti. Bagaimana terkabul doa ihdinas siratal mustaqim? Makanya perhatikan, kata beliau tasmulul li jami'i, tasmulul hidayah li jami'i tafasil diniyah ilman wa amalah. Minta petunjuk kepada Allah mencakup petunjuk bimbingan Allah rincian agama ini, baik secara ilmu maupun secara amal. Makanya kalau diri kita, kita tanya, kamu itu pengen gak doa kamu itu dikabulkan oleh Allah? Doa yang mana? Itu tiap kali kamu baca dalam setiap sholat, dalam setiap rakaat kamu baca ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami pada jalan yang lurus. Lah kalau kamu pengen ini terkabul, ya ngaji kan itu. Taklim kamu itu mesti itu harus, supaya dapat hidayah, petunjuk. Loh, saya ini sudah dapat petunjuk loh, dapat Islam, sudah Islam, sudah iman. Itu baru ihdina ila, itu namanya. Petunjuk ke jalan. Inilah jalan Islam, jalan iman. Lah kamu menjalani iman, menjalani Islam, itu butuh rinciannya. Iman mencakup apa rinciannya yang harus diimani? Islam rinciannya apa, syariat Islam? Kan begitu. Nah, makanya mencakup dua, ihdina ila dan ihdina fi. Ingat-ingat. Ila sirat dan fis sirat. Menuju jalan sudah, menuju Islam, iman, alhamdulillah. Sekarang minta terus kepada Allah. Makanya ini terus dibaca, ihdina siratal mustaqim itu terus dibaca. Kenapa? Tadi bukan hanya menuju jalan saja, tapi berada di atas jalan dan menjalaninya ini sampai lulus, sampai mengantarkan dirinya kepada menghadap Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridhonya Allah, surganya Allah. Itulah siratal mustaqim. Berarti jalan yang kamu lalui ini harus tahu rinciannya. Ini penting. Ini aneh makanya. Tiap kali ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami berjalan yang lurus ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal mustaqim dia enggak pelajari. Nah, siratal mustaqim itu hanya bisa terwujud dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Ketaatan kepada Allah dan Rasul. Kalau keluar dari taat, nah itu sudah keluar dari sirat mustaqim itu. Nah, cuman bedanya ada yang keluar naam parsial bagian aja, ada yang total. Yang total yang bahaya adalah meninggalkan Islam, iman, kafir. Tapi ada yang tingkatannya fasik, keluar dari ketaatan. Itu sudah menyimpang, bentuk penyimpangan macam-macam. Nah, ini butuh rincian supaya kita tidak nyimpang. Baik akidah, ibadah, muamalah. Nah, baik dalam hal amalan-amalan pribadi, amalan-amalan secara keluarga, masyarakat. Semuanya ketika itu berkaitan dengan kita, kita butuhkan bimbingan, ilmu, petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Apalagi kalau sudah selesai baca Al-Fatihah, kita tegaskan amin. Amin, artinya Allahumma stajib. Itu amin itu. Ya Allah, kabulkanlah. Nah, ini baca ihdinas siratal mustaqim tapi enggak merasa meminta, itu kan aneh. Atau minta tapi enggak tahu apa yang diminta. Karena kalau tahu pasti dia rajin taklim, rajin ngaji, rajin nambah ilmu, rajin belajar. Nah, menempuh jalan yang akan mengantarkan dia dimudahkan jalannya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwan fillah jazani Allah iyakum. Makanya beliau Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir Asy-Syiddi rahimahullah menerangkan dalam tafsir beliau tentang Al-Fatihah, ini doa, doa Al-Fatihah ini. Doa Al-Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim. Min nam jawami'il ad'iyah wa anfa'iha. termasuk doa-doa yang paling mencakup, meliputi, artinya meliputi kebaikan dunia akhirat dan paling bermanfaat. Kesempatan kita membacanya dalam sholat kita sungguh-sungguh diikuti dengan usaha agar terwujud hidayah itu. Walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Siapa yang menempuh petunjuk, walladzina tadau zadahum huda, Allah Ta'ala tambah petunjuknya. Karena petunjuk itu bukan hanya satu tadi, tapi dua. Dan dua ini butuh rinciannya. Petunjuk ke jalan dan petunjuk ketika sudah menjalaninya. Ketika sedang menjalaninya butuh petunjuk. Makanya terus kita minta tambahan petunjuk, tambahan ilmu dan minta taufik agar bisa mengamalkannya. Wa atahum taqwahum ini, dan Allah Ta'ala berikan kepada mereka ketakwaan. Ini yang harus kita senantiasa ingat. Kita bermajelis ilmu, dapat ilmu itu belum finish. Belum finish. Nah, tujuannya ilmu dicari untuk diamalkan. Sampai pada ini targetnya. Wa atahum taqwahum. Allah berikan ketakwaan. Ini tandanya orang dapat petunjuk itu. Diberi oleh Allah ketakwaan. Makanya gandengannya ma'rifatul huda atau ma'rifatul haq wal amalu bih. Mengetahui petunjuk atau mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. Jadi buat kita yang dapat ilmu, maka tanya selanjutnya. Sudah kamu amalkan? Atau amalanmu bagaimana? Makanya ilmu nanti ditanyanya kan, fima amila bih. Amalan apa yang sudah dia lakukan dengan ilmunya itu? 6. Ini ikhwan fillah jazani Allah wa iyyakum, mengingatkan kita pentingnya majelis ilmu dan wadifah, tugas kalau orang itu dapat ilmu untuk ketakwaan. Nah, untuk itu dibutuhkan syarat berikutnya adalah al-ijtihad, kesungguh-sungguhan, wal-juhd, kesungguhan. Sebagaimana yang Allah Ta'ala tegaskan di surah Al-Ankabut ayat terakhir, walladzina tadau. Allah Ta'ala sebutkan di surah Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh berjihad. Jihad bimakna sungguh-sungguh itu badrul wus'i wa taqah. Mencurahkan segenap kemampuan dan usahanya. Walladzina jahadu fina. Nah, siapa yang bersungguh-sungguh berjihad menempuh jalan kami. Nah, itu. Fina. Lanah diannahum. Sungguh kami akan beri petunjuk kepada mereka. Subulana, jalan-jalan kami. Artinya jalan-jalan itu rinciannya. Petunjuk banyak. Petunjuk dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah. Nah, dalam hal akhlak, perilaku. Nah. Wallahu lam'al muhsinin, dan Allah Ta'ala senantiasa bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Ikhwani fillah jazani Allah iyyakum, sehingga semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa cinta kepada ilmu, kemudian mengamalkannya, diberikan taufik untuk mengamalkan ilmu, dan semoga Allah Ta'ala tambah senantiasa nikmatnya, diantaranya adalah nikmat ilmu. Melengkapi pembahasan kita yang sebelumnya tentang khatam, nah, yakni bab yatakhatam, memakai cincin, sebelum kita lanjutkan pada bab berikutnya, kita berikan tambahan faedah. Ikhwani fi din azani Allah iyyakum. Pertama, karena banyaknya yang terjadi pada manusia adalah memakai cincin. Nah, pembahasan kita adalah sebagaimana sudah lewat, memakai cincin dengan perak atau yang selainnya selama bukan emas adalah diperbolehkan. Termasuk dalam hal ini adalah cincin dengan batu mulia, ya, batu yang berharga. Al-Khatam memakai cincin berupa jawahir wal ahjar karimah, jauhar, mutiara ataupun batu mulia, maka diperbolehkan baik laki-laki maupun wanita. Dan ini adalah jumhur para ulama, bahkan dinukilkan ijma oleh Al-Imam Ibnu Hazm. Beliau mengatakan wattafaqu ala ibahati tahallin nisa bil jauhar wal yakut wa talafu fi dhalika lir rijal illa fil khatam fa innahum ittafaqu ala anna tahattum lahum bi jamil ahjar mubahun minal yakut wa ghairih. Para ulama telah sepakat tentang bolehnya memakai perhiasan bagi wanita, baik dengan mutiara ataupun dengan yakut, batu-batu mulia. Sementara para ulama berbeda pendapat tentang laki-laki. Kecuali, kata beliau, kecuali pada cincin. Para ulama sepakat bolehnya laki-laki memakai cincin dengan seluruh macam batu-batuan. Mubah hukumnya boleh, baik itu dari yakut, nah, mutiara atau permata dan yang lainnya. Demikian disebutkan dalam Maratibul Ijma halaman 150. Sekalipun nanti sebagian orang kan itu kan lebih mahal daripada emas. Ada sebagian batu mulia harganya lebih mahal daripada emas. Apalagi ya loh, istilah di dunia mereka ada lagi setelah booming-booming lah gitu. Nah, pada bahan-bahan tertentu. Maka tidaklah mengapa. Yang dilarang adalah dengan emas. Masalah berikutnya, ikhwan fillah jazani Allah iyyakum, tentang cincin. Hukum memakai cincin lebih dari satu. Ya juz lir rajuli lubsu khatamain fa aksar. Boleh bagi laki-laki memakai dua cincin atau lebih. Karena yang demikian termasuk perhiasan, dan asalnya perhiasan adalah boleh selama tidak ada larangan. Mau pakai dua, kanan dan kiri, dua-dua boleh. Bagaimana pakai lima-limanya? Nah, ini permasalahan berikutnya. Ikhwan fillah jazani Allah wa iyyakum. Kita sudah mengetahui kaidah memakai perhiasan selama tidak menjatuhkan kepada yakni yang dilarang kesombongan. Nah, yang kedua adalah untuk kemasyhuran, supaya terkenal, supaya menjadi pusat perhatian. Itu yang dilarang. Nah, kita sengaja memakai sesuatu yang lain supaya menjadi pusat perhatian. Ini yang termasuk perkara yang dilarang. 6. Perlu kita bahas terlebih dahulu adalah penempatan memakai cincin di laki-laki. Ikhwan fillah jazani Allah wa iyyakum, bagi orang yang memakai cincinnya hukumnya mubah ketika memakainya. Tetapi kalau dia mengikuti tuntunan sunnah tempat pemakaiannya, letak jari memakainya di mana? Yang sudah kita bahas. Nah, di jari kelingking. Di khinsir. Nah, jari kelingking. Dan ini sepakat para ulama. Sebagaimana hadis yang sudah kita bahas, karena khatamun Nabi SAW fi hadihi wa asara ilal khinsir min yadihil yusra. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim adalah Rasulullah SAW memakai cincin di sini. Beliau mengisyarkan yakni jari kelingking tangan kiri beliau. Nah, dan hadis yang lainnya. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, kalau memakainya itu di jari al-wusta was-sababah, tengah dan jari telunjuk. Nah, ini ikhwan fillah jazani Allah ada larangan. Ya, ada larangan. Datang dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an atakhattam fi isba'i hadhihi wa aw hadhihi. Qala fa'ama'a ilal wusta wallati taliha. Rasulullah SAW melarang aku untuk aku memakai cincin di dua jari. Nah, ini dan ini. Beliau mengisyaratkan jari tengah ila wusta walati yaliha dan yang setelahnya. Ini. Nah. Diterangkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, larangan ini adalah makruh, bukan haram. Nah, kalau haram dosa, kalau makruh yang afdol ditinggalkan. Nah, jadi kalau orang make cincin lima di lima jarinya, itu berarti yang sudah masuk, yang dua jari sudah makruh dan yang tiga boleh. Nah. Nas Syafi'i wal Hanabilah ala karahati lubsi rajuli lil khatam fi usbu'ihi sababah wal wusta. Telah menaskan madzhab Syafi'iyah dan Hanabilah tentang makruhnya memakai cincin bagi laki-laki di dua jari, yaitu jari tengah dan jari telunjuk, berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tinggal di dua jari, di jari kelingking kan sunahnya. Nah, kalau dia pakai cincin, maka cincinnya sendiri mubah. Tapi kalau penempatannya di jari kelingking, itu berarti yang sunnah secara penempatan, bukan secara makai ya. Memakainya mubah-mubah aja. Sekarang tinggal yang jari apa ini? Jempol. Nah, dan ya ini jari apa? Lah kelingking apa? Ini kelingking, ini jari manis. Biasa pakai rasa untuk ngerasaan garam padahal. Bukan jari manis, jari asin maksudnya. Nah, ibham dan binsir, kalau bahasa Arabnya ibham itu jari jempol, binsir jari asin tadi ya. Nah, ini boleh. Ya juz tahattum fil ibham wal binsir wa huwa madhhabu Hanabilah. Dan ini termasuk mazhabnya Hanabilah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang larangan adalah usto, tengah, wasababah, dan jari telunjuk. Sehingga selain kedua ini boleh. Nah, Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah dalam kitab Sharhul Mumti' beliau mengatakan, al-asabi binisbah liwad'il khatam indal fuqaha salasah aqsam. Simpulannya ya, jari-jari tangan terkait dengan penempatan cincin, pemakaian cincin di sisi ahli fikih itu ada tiga macam. Qismun mustahab, satu macam yang sunnah, wahwa al-khinsir, yaitu jari kelingking. Nah, wa qismun makruh, yang kedua macam yang dimakruhkan, wahwa syababah wal-wusta, jari telunjuk dan jari tengah. Wa qismun mubah, itu tadi yang makruh. Yang ketiga macam yang boleh, wahwal ibham wal binsir, jempol dan jari manis. Wa ba'duhum alhaqa ilha al ibham bisababah wal gusto. Sebagian, ini sebagian ulama menggabungkan jempol ini ke telunjuk dan tengah sebagiannya. Tapi karena dalil menunjukkan yang makruh itu adalah tengah dan telunjuk, maka mencukupkan itu. Yang pendapat yang kuat untuk di jempol boleh saja. Demikian disebutkan dalam Sharhul Mumti' jilid yang ke-6, 109 halamannya. Nah, setidaknya kalau mau lebih dari pakai satu, ya berarti maksimalnya 3 gitu ya, biar tidak jatuh pada makro. Nah, itu makanya kalau 5-5-nya itu perlu ditanya, ini kenapa 5-5-nya? Ada tujuan lain-lain nih kayaknya. Kalau itu sudah pada bisa membawa kepada kesombongan atau mencari perhatian orang saja, nah itu tanda untuk kemasyhuran, tidak diperbolehkan. Apalagi kalau ada tujuan-tujuan mistiknya, keyakinan-keyakinan batil, khurafat, tahayul, maka itu haram, bahkan bisa mengarah kepada ya ini syirikan. Na'udzubillah. Nah, ini pembahasan tentang ya ini cincin. Sebelum kita lanjut, mungkin ada yang tanyakan berkaitan dengan cincin-cincin. Nah, betul. Dari bahan besi, Ustaz. Besi? Ya, cincin dari bahan besi. Boleh, dari semua bahan boleh. Ya, tidak ada rotan akar pun jadi boleh. Ada bahan pernah bagian dari penduduk neraka itu dari bahan besi. Pernah dengar? Perhiasan ya, dari kayak perhiasan besi. Kayak ada hadisnya. Jangan pernah dengar dong. Banyak suara misalnya, ada yang suara sumbang, ada banyak suara yang dengar ini perlu ada dalilnya. Nah, ikhwan bin Azan, kalau itu yakni ada larangan, ada dalilnya dan tidak ada, sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu yakni cincin dari besi adalah boleh. Nah, ketika seorang sahabat melamar, meminta kepada Rasulullah untuk dinikahkan dengan wanita yang menawarkan diri kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW memerintahkan untuk, ya ini apa yang kau punya? Aku tidak punya apapun. Maka kata Rasulullah SAW, ibhas, nam, walau bihatamin min hadid, carilah, sekalipun barangkali ada cincin walaupun dari besi, boleh, tidak ada larangan. Nah, sebagaimana yang tadi disebutkan oleh para ulama, yang dilarang adalah emas. Selain itu diperbolehkan. Wallahu alam. Kalau yakni ada larangan, bukan hanya berita ya. Nah, ada larangan, ada nasnya, ada dalilnya, maka minta tolong disampaikan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Saya belum pernah mendengar kecuali ini tadi. Nggih. Kan ini Rasulullah itu masuk ke semua. Nggih. Tadinya Rasulullah itu sektor. Setelah itu apa ada bin lagi cincin sektor? Nah, itu bukan urusannya. Boleh. Kalau kita membuat stempel, nah stempel itu diletakkan di cincin kita untuk mata cincin, boleh. Setelah itu apakah dilakukan oleh para sahabat? Wallahualam, tidak ada riwayat dari kita. Nah, tidak ada riwayat sampai ke kita. Misalnya Abu Bakar buat stempel beliau pakai dalam cincin beliau, ini tidak ada riwayat. Wallahualam bishawab. Tapi sebagaimana yang dijelaskan di awal, ikhwan fillah jazakumullah, Rasulullah SAW asal hukumnya memakai cincin mubah, tapi ketika kita memakai cincin lil maslahah, ada tujuan maslahat untuk ya ini seperti Rasulullah menjadikan itu stempel terjaga di kita, enggak hilang karena terus ada di jari kita, maka bisa masuk pada bab sunnah. Tujuannya tidak dari si tujuannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Nah. Itu kan sunahnya pakai cincin di tangan, lingking tangan kiri. Nggih. Dengan ya Rasul kan banyak yang mengutamakan tangan kanan. Ini kemungkinan kemarin enggak hadir ini. Enggak hadir ya? Oh ya. Enggak apa-apa. Makanya pembahasannya tadi melengkapi faedah, kan gitu loh. Karena faedah yang lainnya sudah ada yang kemarin-kemarin. Itu satu hadis. Jadi syariat itu ada kaedah begini. Jam'ul adillah. Harus menggabungkan dalil-dalil yang ada. Jangan satu hadis tok, kan gitu. Ternyata di hadis-hadis yang lain ada juga menyebutkan Rasulullah SAW memakai di tangan kanan, sehingga dijamak oleh para ulama, diantaranya oleh yakni Ibnu Qayyim rahimahullah taala, boleh mau yang kanan atau yang kiri, tidak ada makruhnya di salah satunya. Nah, boleh sesekali pakai kanan, sudah jenuh ya ganti ke kiri, fadol. Jadi boleh kanan maupun kiri. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, apa itu? Emas putih. Mau emas hitam juga boleh. Yang tidak boleh emas, benar emas. Ya, kan emas putih itu di adanya baru akhir-akhir ini aja istilah itu. Iya kan? Nah, itu. Antum pakai akar ternyata warnanya coklat. Ini emas coklat. Nah, antum viralkan emas coklat ada. Nah, yang jelas emas yang ya ini masuk kepada istilah syariat emas. Nah, yang itu kuning memang ya. Enam. Iya. Tidak. Nah, beda gelang itu huli. Nah, beda dengan jam. Jam tidak dikatakan gelang, gelang juga tidak dikatakan jam, ya. Nah, karena itu perhiasan wanita. Nah, gelang, kalung itu perhiasan wanita. Wallahu a'lam bishawab. Tidak boleh ada unsur tasabbuh kalau itu, kekhususan gelang. Barakallahu fikum. Sa'ah biasa, sa'ah jam. Kalau mau lengkap sa'atul yad, jam tangan. Nah, kalau sa'atul jidar jam dinding. Nah, sehingga kemarin kalau jam dikiaskan dengan cincin, boleh memakainya tangan kanan maupun tangan kiri. Nah, walaupun seperti Syekh Al-Albani memandang karena ini satu perkara yang baik, masuk kepada keumuman, karena Nabi SAW yu'jibu tayammun, adalah Rasulullah SAW menyenangi suatu itu yang kanan dalam perkara-perkara yang baik. Maka beliau memandang afdol adalah memakainya di kanan. Tapi tidaklah mengatakan berarti yang pakai tangan kiri berarti makruh. Tidak. Sebagaimana cincin juga demikian. Makanya tangan, jari tangan kiri juga tidak dikatakan makruh. Boleh. Allahu a'lam bishawab. Sekarang kita masuk bab berikutnya. Bab ma ja'a fi anna nabiyas. Bab ma ja'a fi sifati sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang sifat pedang Rasul alaihi salatu wassalam. Ini termasuk perkara viral ya, pedang Rasul ya. Ada dijual bahkan. Jual 2 juta sekian harga. Itu sudah murah. Zulfiqar ya, namanya pedang Zulfiqar. Bisa dijual di Shopee segala ya. Masyaallah. Pedang Rasul alaihi salatu wassalam. Bisa jadi banyak ya pedang Rasul. Kata beliau ikhwan fil jannah ya Allah, ada pembahasan sebelum kita masuk pada hadis, bab majah fi sifati sayfi Rasulillah, dan beberapa bab setelahnya ini tentang ya ini adawat harbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, alat-alat perang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti pedang, setelah pedang adalah dir, baju perang. Nah, setelah itu adalah mighfar, yakni topi perang. Nah, apa? Topi baja untuk biasa perang. Kalau dulu tahan apa? Pedang, kalau sekarang pakai helm tahan peluru. Pakai kan ya? Ada pasukan-pasukan khusus pakai. Nah, pakai. Baik. Yang kedua, ikhwan fillah jazakumullah, adalah perkara ini dihubungkan dengan sebelumnya, yakni tentang cincin Rasul alaihi wasallam, ada isyarah yang samar, yang tersembunyi, yang faedah. Kita mengetahui Rasulullah SAW membuat cincin yang di situ dijadikan setempel dalam rangka tujuannya apa? Untuk kebutuhan dakwah. Kebutuhan dakwahnya Rasulullah SAW mengirim surat ke penguasa-penguasa berbagai negeri. Seruan kepada Islam, masuk Islam. Karena mereka tidak akan membaca dan menerima surat kecuali harus ada stempelnya. Maka Rasulullah SAW membuat stempel yang dipakaikan di cincin beliau. Nah, dikaitkan dengan ini pembahasannya, ikhwan fillah jazakumullah, adalah babnya alat-alat perangnya Rasul. Di mana jihad di dalam Islam itu ada dua. Jihad dalam Islam. Jihad bil lisan. Nah, wal bayan, jihad dengan lisan dan penjelasan. Termasuk babnya adalah kitabah, jihad melalui tulisan. Nah, jihad melalui tulisan. Yang kedua, jihad bisinan wasaif, jihad dengan panah pedang. Nah, kalau jihad yang pertama itu adalah dengan ilmu, alatnya adalah ilmu, dijelaskan, disampaikan, ditulis, disebarkan. Yang kedua, ini jihad dengan fisik. Senjatanya pedang, panah, tombak, nah, senjata ini. Beliau membahas bab khotam, cincin Nabi SAW didahulukan sebelum bahas tentang alat-alat perang Rasul SAW. Kenapa? Karena jihad dengan ilmu itu lebih didahulukan. Nah, jihad dengan ilmu lebih didahulukan dan lebih afdol. Nah, di mana ikhwan fillah jazani Allah yakum, agama kita ini tegak dengan dua jihad ini. Nah, jihad dengan fisik ini dibutuhkannya adalah temporer, kaitannya dengan waktu-waktu tertentu atau tempat-tempat tertentu. Tidak senantiasa ada jihad dengan fisik, iya kan? Masa kita sekarang, ayo ambil pedang, ambil panah sekarang ini. Ya ngapain? Nambah dosa gitu. Iya kan? Dosa, wong belum dibutuhkan, belum waktunya, belum tempatnya. Tapi kita harus siap. Jihad itu pun harus siap. Nah, bisa jadi ada, karena tidak tertutup kemungkinan jihad dengan fisik itu. Iya kan? Walang tardo angkal Yahud walang Nasara. Tidak akan ridho, pernah ridho orang Yahudi dan orang Nasara. Harus, makanya ayatnya wasta'iddu mastata'tum min quwwah. Nah, persiapkanlah diri kalian semampu kalian dari kekuatan. Al-quwatu huwa ramyu. Kata Rasulullah SAW, aku kekuatan itu adalah dengan aromyu, melempar. Nah, masuk kategori melempar ya panah, ya tombak. Kalau dulu manjanik, nah ketapel. Nah, kalau sekarang berkembang, termasuk senjata-senjata api ya sifatnya bentuknya melempar otomatis. Nah, tambah canggih, dulu tombak, panah. Berapa jauhnya? Beda kalau sekarang antar negara bahkan. Tapi kan tetap konteksnya apa? Melempar. Nah, makanya tafsirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Al-quwwatu warram. Senjata yang paling kuat itu ya bentuknya lemparan. Nah, rudal pun ya dilemparkan gitu. Nah, alhamdulillah ikhwan fillah jazani Allah, negara membackingi dalam hal itu, sudah siap. Alhamdulillah kita sehingga ya siap-siap kalau waktu dibutuhkan. Tapi kalau dalam hal konteks pemerintah setiap waktu melalui angkatan perang. Kalau kita enggak usah perlu masuk angkatan perang kecuali kalau nanti sudah dibutuhkan. Nah, pemerintah itu nyiapkan. Kalau kita dosa kalau sekarang ini kemana-mana membawa senjata api, nah, kecuali punya izin khusus, gitu. Nah, senjata kita beda. Nah, yang kedua, yang itu adalah didahulukan jihad bil ilm, jihad dengan ilmu. Kalau ini tidak mengenal waktu dan tempat, setiap waktu, setiap tempat harus ditegakkan jihad bil ilmi. Dengan adanya penjelasan, dengan adanya dakwah, dengan adanya melalui tulisan, dan sebagainya. Nah, jadi kalau jihad yang pernah bentuknya dengan ilmu, tidak mengenal waktu dan tempat. Nah, ikhwan ibn azani Allah, kalau kita bukan pelaku jihad, setidaknya prajuritnya lah yang ikutin jihad dengan ilmu ini. Kalau jihadul ilm ini, khawasul, khawas, orang-orang khususnya yang bisa. Karena jihad dengan ilmu berarti apa? Ahlul ilmi. Gitu loh. Di sini bedanya, kalau jihad dengan pedang, dengan fisik, siapapun bisa. Orang enggak punya ilmu tetap bisa. Yang penting berani. Kan gitu ya. Yang penting berani. Nah, adapun jihad bil ilm itu adalah para ulama. Nah, setidaknya kita adalah yang mengikuti para ulama. Nah, semampu kita. Kalau kita tatarannya belum ulama, ya semampu kita jihad dengan ini. Alhamdulillah sekarang mudah. Walaupun kita yang tidak, paling tidak ikut nyebarkan faedah-faedah ilmu. Kan begitu. Nah, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat, semampu kita. Kalau kamu yakin itu ayat jelas, tahu tafsirnya, pengertiannya begini, silakan. Nah, ya, tahu penempatannya, jangan walaupun satu ayat tapi penempatannya salah misalnya, ya jangan. Loh, sudah lewat isyanya. Allah astaga, tidak kerasa. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, sehingga kaitannya adalah didahulukannya dengan khatam sebelum membahas alat-alat perang. Wallahu a'lam bishawab, semoga ini sedikit bermanfaat. Kurang dan salah saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.